Saat ku berkenal dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku sadari dalam mimpimu, hari langkahmu serta hidupmu. Genggamlah waktu ini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah tak ku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Do.